Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Baik, kita merujakkan terlebih dahulu. Kita mudzakarahkan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pertanyaan yang pertama. Ughdu'a liman au muta'alliman wa la takunis salis fatahlik. Diriwayatkan secara marfu akan tetapi dhaif. Yang benar adalah mauquf. Ucapan siapa ini? Mauquf ucapan sahabat. Siapa sahabatnya? Ini pertanyaannya seperti itu. Siapa sahabat yang mengucapkan kalimat ini? Ughdu'a liman au muta'alliman wa la takunis salifa tahlik. Baik. Pertanyaan untuk tulab i'dadi. Nomor 32. Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud Ahsan barakallahu fiik. Berikutnya dari i'dadi yang hafal ucapan Abdullah bin Mas'ud, yang hafal berdiri sampaikan. Sekarang kita sedang mudzakarah murojaah. Yang hafal maka tafadhal berdiri menyampaikan, memperdengarkannya. Ughdu'a liman au muta'alliman wa la takunis salif fatahlik. Kalau ada yang mewakili satu, yang lain labas. Fardu kifayah. Kalau tidak ada yang mewakili, berdiri semua. Ini jadi. Tafadhalu barakallahu fikum. Ada yang bisa? Tidak ada yang berdiri? Berdiri semua. Ahsan warahmatullahi ijlis. Yang lain selamat. Tapi berikutnya terkait dengan pertemanan, kan lebih baik mencegah daripada mengobati, kan kemarin kan. Ini kalimat daripada kalimat masyhurah indal fuqaha, ya. Dalam bahasa Arabnya apa? Nah, ini kan kemarin disuruh untuk menghafal semua kan. Taib, yang tidak hafal berdiri. Ada yang tidak hafal? Berarti sudah hafal semua ya. Nanti kalau ditunjuk tidak hafal berarti hukumannya double. Yang belum hafal berdiri, ya. Jujur saja belum hafal. Maka dihafalkan saat berdiri. Kalimatnya ada fa asal minar rafa. Yang belum hafal berdiri. Yang sudah hafal langsung duduk. Ya, nah, yang sudah hafal langsung duduk. Ada fa ashal minar rafa. Nah, barakallahu fiik. Ad dafa ashal minar rafa. Nah. Nah, ayo. Nah, itu yang belum hafal, belum, jangan duduk dulu. Hafalkan dulu, baru kemudian duduk. Ad-dafa ashal minar rafa. Baik, pertanyaan berikutnya. Siapakah yang digelari dengan Hayyatul Wadi? Ya, siapakah yang digelari dengan Hayyatul Wadi? MDW 1, ini mudah ini pertanyaannya. Nomor 17. Ali bin al-Madini. Ayo, Ahsan. Ali bin al-Madini. MDW 2, nomor 18. Siapa yang menggelarinya? Siapa yang menggelari Ali bin al-Madini sebagai Hayyatul Wadi? Ya, Ibnu Hajar. Tak. Baik, dibantu berikutnya nomor 17. Nomor 16. Nomor 15. Siapa? Yang memberi nama, bukan yang meriwayatkan. Sufyan Ibnu Uyainah Hasan Ijlisu. Ahmad Ibn Sayyar ini yang meriwayatkan dari Sufyan. Ya. Kana Ibn Uyainah yusammi Aliyan Hayyatul Wadi. Takmili. Kenapa disebut Hayyatul Wadi? Kenapa kok disebut Hayyatul Wadi? Nomor 14. Nomor 13. Nomor 12. Nomor 11. Naam, ahsan barakallahu fiik. Ijlisu. Ini karena mengetahui seluk-beluk daripada hadis. Ilah-ilahnya, cacat-cacatnya hadis, ya. Dari perkara-perkara yang paling samar sekalipun Ali bin al-Madini mengetahuinya. Bahkan Al-Imam al-Bukhari rahimahullah begitu sangat segan terhadap Ali bin al-Madini. Kelasnya Al-Imam al-Bukhari itu sangat segan sekali dengan gurunya Ali bin al-Madini. Dan Ali bin al-Madini ini masih muridnya Sufyan bin Uyainah. Akan tetapi Sufyan mengatakan bahwa beliau adalah Hayyatul Wadi. Ditanya pertanyaan-pertanyaan, ya, beliau mengatakan laukan Hayyatul Wadi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan kepada Sufyan, tetapi Sufyan menyatakan seandainya di sini ada Ali bin al-Madini, ini Hayyatul Wadi, untuk bisa menjawabnya. Baik. Di antara yang kita telah pelajari kemarin, ucapan Zainul Abidin Ali bin Husain Ibn Ali Ibn Abi Thalib, ya, yang duduk di majelisnya Zaid bin Aslam, salah seorang dari bekas budaknya Umar bin Khattab, imam termasuk fuqaha besar di Madinah, Zaid bin Aslam. Akan tetapi dari sisi status sosial adalah bekas budak. Sedangkan Ali bin al-Husain adalah seorang yang mulia dari sisi status sosialnya. Sehingga ada yang kemudian membicarakannya dan menggunjingnya. Kenapa Ali bin al-Husain mau duduk di majelisnya Zaid bin Aslam? Maka apa ucapan Ali Zainal Abidin? Santri tak khusus. Nomor 8. Botol. Berdiri dulu, sampaikan dengan berdiri. Pakai bahasa Arabnya. Ya. Pakai bahasa Arabnya. Baik. Dibantu berikutnya. Baik, baru berikutnya lagi. Berikutnya. Innama yajlisu rajul ila man yanfa'uhu fi dini. Nah, barakallahu fikum ijlisu. Ini kalimat indah dari seorang imam besar, imam kaum muslimin min ahlil bait. Innama yajlisu rajul ila man yanfa'uhu fi dini. Tidak peduli siapa dia, apa status sosialnya. Seorang yang memiliki kesolehan dan ilmu dan ketakwaan, maka dia pantas untuk kemudian dijadikan teman. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Ada satu kisah di sini disebutkan, ya, diambil dari kitab Tadkiratul Huffaz. Ya, intinya pertemanan yang baik, ya. Meskipun kisahnya terkait dengan perjalanan tiga orang imam besar dalam thalabul ilm. Bagaimana mereka memberikan ithar kepada saudaranya dan memikirkan keselamatan saudaranya yang lain. Abu Hatim Ar-Razi berkata, Baqitu bil Basrah sana arba asrah. Aku tinggal di Basrah pada tahun 14. Fabi'tu thiyabi hatta nafidat. maka aku pun menjual pakaian-pakaianku sampai habis semua. Ya, ini tersisa apa yang menempel pada badannya. Wajutu yaumain, dan aku pun kelaparan sampai 2 hari. Fa'lam tu rafi'i. Nah, ini fungsi daripada pertemanan di sini. Ya. Sebelum 2 hari bahkan tidak memberitakan kepada siapa-siapa, padahal tidak makan, tidak minum. Atau kalau mungkin minum masih ya. Jadi tidak makan. Sampai kelaparan selama 2 hari. Baru setelah dalam keadaan seperti itu memberitahukan kepada temannya. Faqal, maka dia pun menyatakan, ma'i dinar, bersamaku ada 1 dinar. Fa'atani nisfah, maka aku pun diberi separohnya. Ini mengingatkan satu pengalaman yang ana rasakan sendiri ya, waktu belajar di Yaman. Punya teman yang masya Allah, Abu Hatim Alibi Hafizahullah, setiap kali ya, beliau ini mendapatkan kiriman dari keluarganya begitu, itu mencari anak dan dibagi dua. Bagi dua sudah. Anak mendapatkan ini, bagi dua. Ini antum, anak separohnya. Setiap kali. Abu Hatim Alibi, orang Libya. Masya Allah, orangnya khair. Dan beberapa orang Libya memang seperti itu. Ada yang memang kalau sudah pertemanan sangat akrab, luar biasa. Jor-joran dengan temannya. Dan diperkenalkan dengan Libyun yang banyak di gurfahnya. Kemudian terkadang kalau pas ada acara, kita dipanggil, diundang di situ. Dan saling memberikan faedah-faedah ilmiah. Ya. Bukan sekedar pertemanan dengan, ya ini sekedar asal-asalan teman. Wa'atani nisfah. Wa'atala'na marrah minal bahar waqad faragha atau farigha zadana. Dan suatu ketika kami berjalan-jalan ya, tentunya dalam rangka menuntut ilmu ini, berangkat menuju ke satu tempat, melewati lautan dalam kondisi setelah menyeberang lautan tersebut ya, di satu pulau kami sudah kehabisan bekal kami. Famasaina thalathat ayyam, kami pun berjalan selama 3 hari. La na'kul syai'a, tanpa makan apapun, 3 hari. Masya Allah, luar biasa. Tanpa makan sesuatu apapun. Fa'alqayna bi'anfusina. Wafina syaifun. Fasaqata maksian alaih. Kami pun kemudian merubahkan badan bersama dengan diri-diri kami. Kemudian tampak salah seorang dari kami, seorang yang sudah sepuh, sudah tua, pingsan. Disebabkan karena 3 hari 3 malam tidak makan. Fajina nuharrikuhu wa huwa la yaqil. Kami pun kemudian menggerak-gerakkannya ya, supaya sadar, kemudian bisa melanjutkan perjalanan dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Wa huwa la yaqil, sudah tidak sadar. Ya, walaupun digerak-gerakkan sudah tidak lagi sadar. Fataroknahu, kami pun terpaksa meninggalkannya. Wa masyina farsakhon, dan kami kemudian terus berjalan sampai 1 farsakh. 1 farsakh itu ya paling sedikitnya, karena ada khilaf ya, 1 farsakh ada yang mengatakan 12 kilo, ada yang 3 kilo. Maka paling sedikitnya 3 kilometer. Ini sudah lumayan jauh 1 farsakh. Fasaqatu maksian alayya. Setelah 1 farsah berjalan, gantian Abu Hatim Ar-Razi yang pingsan. Ini yang bercerita ini yang pingsan. Fasaqatu maksian alayya. Aku pun kemudian tersungkur pingsan. Wa madha sahibi, dan temanku terus berjalan, melanjutkan perjalanannya. Faro'a ba'du safinatan, maka dia pun melihat setelah itu safinah, ada 1 perahu. Fana zalu sahil, lantas safinah tersebut mereka menepi ya di pantai tersebut dan turun dari sana. Falawaha bitaubi, dia pun kemudian dengan pakaiannya, ya istilahnya memberikan isyarat begitu, minta pertolongan. Faja'uhu, mereka pun kemudian datang kepada temanku tersebut, fasakuhu, dan memberikannya minum. Faqala, kemudian temanku tadi mengatakan, udruku rafiqan li, tolong cari, selamatkan dua temanku yang di belakangku sana. Fama sya'urtu illa birajulin yarussu ala wajhi, maka aku tidaklah sadar melainkan ada seseorang yang kemudian memercikkan air pada wajahku. Thumma saqani, kemudian memberikanku minum. Thumma atau bisyif, kemudian mereka pun mendatangi syekh, ya ini orang yang pertama. Fabaqina ayyaman hatta raja'at ilaina anfusuna, maka kami pun dalam keadaan lemas-lemas seperti itu beberapa hari, ya betres sudah, hingga kemudian jiwa-jiwa kami pun kembali kepada kami, ya ini kemudian berangsur pulih dan membaik. Ini gambaran daripada bagaimana mereka thalabul ilm dan dalam pertemanan, ya. Karena ini memang kaitannya kan dalam pertemanan. Disebutkan di sini sebagai catatan kaki bagaimana para salaf dahulu mereka memikirkan saudara-saudara mereka, teman-teman mereka. Teman-teman yang tidak hanya menjadi teman di saat senang, ya. Yani sahibul ladzah, tetapi betul-betul menjadi teman di saat dalam keadaan susah, tetap senantiasa memberikan kemanfaatan kepada saudara-saudaranya dalam keadaan apapun, sebagaimana di sini apa yang akan disebutkan nanti dalam beberapa bait syair oleh penulis. Taib mimma yurwa, qala Ibnu Jamalik Al-Kinani rahimahullah, wa mimma yurwa an Ali radhiyallahu anhu, dan di antara yang diriwayatkan dari Ali Ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, fala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu, faka min jahilin afda haliman hina wa khahu, yuqasul mar'u bil mar'i idza ma huwa ma syahu. Ini bait ini dihafalkan bagi tulab khusus, ya, terkhusus. Fala tashab akhal jahli, maka jangan engkau ambil teman orang yang jahil. Wa iyyaka wa iyyahu, hati-hati kamu dari dia. Sehingga tadi disebutkan untuk bisa dijadikan teman adalah seorang yang tidak hanya sekedar saleh, dayyin, taqi, tetapi juga dzaki. Ya kan, orangnya itu cerdas. Karena orang yang jahil terkadang dia menginginkan kebaikan tetapi justru memadoroti karena kejahilan dia. Fala tashab akhal jahil wa iyyaka wa iyyahu. Artinya kalau mau mencari teman, carilah teman para thullabul ilm, sesama-sama penuntut ilmu yang memang belajar ilmu. Fakam min jahilin arda haliman hina wa khahu. Betapa banyak orang yang jahil menelantarkan dan merendahkan serta menyebabkan kebinasaan orang yang halim di saat dia berteman dengan orang yang jahil. Orang yang santun. Kalau jahil kemudian lawannya adalah halim, itu berarti jahil bukan bermakna bodoh sebetulnya. Tapi jahil artinya adalah orang yang serampangan, orang yang gerusa-gerusu, orang yang sembrono, ya, dan semisalnya. Itu disebut dengan jahil juga. Lawannya halim, orang yang santun. Yuqasul mar'u bil mar'i idza ma huwa ma syahu. Seseorang itu akan dikiaskan dengan orang lain di saat dia bergandeng tangan, dalam artian idza huwa ma syahu, yakni di saat dia beriringan jalan. Oh, itu fulan, temannya fulan toh. Kalau seseorang berteman dengan orang yang baik, maka dia pun akan mendapatkan sisi baiknya. Dan apabila seseorang berteman dengan orang jelek, walaupun dia berusaha untuk menjaga dirinya, terkadang tabiat itu ya akan begitu sangat mudah merasuk kepada yang lainnya, karena tabiat itu sesuatu yang menjalar dan menular ya. Dan penularan tabiat tidak hanya dari sisi fi'al, tidak hanya dari sisi perbuatan, dan tidak hanya dari sisi verbal, tidak hanya dari sisi ucapan, tetapi juga terkadang hanya sekedar melihat ya, itu akan bisa mempengaruhi ya, sekedar bergaul itu saja itu akan bisa mempengaruhi. Awalnya mungkin tidak mampu untuk dia mengantisipasi, tetapi karena pergaulan tersebut terus menerus akan bisa berpengaruh tanpa sadar. Yang namanya menular, menjalar tanpa sadar. Tiba-tiba seseorang sudah berperangai seperti perangai temannya, berbicara seperti bahasa temannya, ya, dan bertingkah laku seperti tingkah laku temannya. Berikutnya, wali ba'dihim, dan sebagian lagi mengatakan, inna akhaka sidqa man kana ma'ak wa man yadurru nafsahu liyanfa'ak wa man idza raibur zamani sadda'ak syattata samla nafsihi liyajma'ak. Ini dihafalkan dua bait ya, takmili dan idadi, dua bait saja. Inna akhaka sidqa man kana ma'ak, sesungguhnya temanmu, saudaramu yang sebenar-benarnya saudara, yang sebenar-benarnya teman, artinya teman sejati, adalah mangkana ma'ak, adalah orang yang senantiasa bersamamu. Wa man yadur nafsahu liyanfa'ak, dan orang yang dia rela untuk memadoroti dirinya, dalam artinya memadoroti dirinya, yakni dia rela untuk menanggung kemadorotan, menanggung sesuatu yang berat, yang susah, untuk bisa memberikan kemanfaatan kepadamu. Itu teman yang sejati. Bukan teman yang di saat dibutuhkan malah dia tinggalkan. Wa man idza raibuz zamani sadda'ak, dan orang yang apabila raibuz zaman, kebimbangan ya, suatu waktu muncul ada ketidakpercayaan, kebimbangan dan keraguan pada suatu waktu, sodda'ak, meretakkan hubunganmu, merenggangkan hubunganmu dengan dia, karena satu dan lain hal namanya pertemanan, ya tentu akan terjadi hal-hal yang terkadang tidak diinginkan. Maka syattata samla nafsi, maka dia akan cerebrekan ego dirinya, dia akan buyarkan ya ananiyah yang ada pada dirinya, dia jemaah, supaya bagaimana bisa tetap bersamamu, karena dia menganggap kamu betul-betul sebagai saudaranya, temannya. Kecintaan dia kepadamu adalah kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan kecintaan karena maslahah, bukan kecintaan karena lazzah, bukan semata-mata karena sama-sama punya satu hobi kemudian bisa berjumpa, ya kan, satu selera kemudian bersama-sama, bukan, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan buyarkan apapun demi untuk menjaga daripada pertemanan yang hakiki, pertemanan yang baik. Jika mendapatkan teman yang sebenar-benarnya teman, maka betul-betul harus dijaga. Ini karena hal itu merupakan suatu yang sangat langka. Teman yang betul-betul menjaga agama kita, menjaga ketaatan kita kepada Allah, ibadah kita, dan akan senantiasa menasihatkan kepada kita perkara-perkara yang baik, dan dia siap untuk menghadapi berbagai macam ujian bersama kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan pertemanan sejati karena Allah Subhanahu wa taala yang di dalam Al-Qur'an disebutkan al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang saling cinta satu dengan yang lain menjadi musuh pada hari itu, yakni pada hari kiamat, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam hadis qudsi, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Berhak mendapatkan kecintaanku orang-orang yang saling cinta karenaku. Saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku umum ya, antara satu orang dengan orang lain, baik itu teman ya, pertemanan yang syar'i, laki dengan laki tentunya, perempuan dengan perempuan, atau antara seorang suami dengan istrinya, itu juga kalau kecintaannya karena Allah maka diharapkan masuk di dalamnya ya, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Dan mereka juga akan mendapatkan apa? Naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok orang yang akan dilindungi oleh Allah, dinaungi oleh Allah pada naungannya di hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulan istama'a fillah wa tafarraqa fillah. Dua orang yang mereka berkumpul karena Allah, berpisah pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan pertemanan yang akan membawa kepada kemanfaatan terkhusus dalam thalabul ilm, yakni teman-teman akan membawa kepada kemaslahatan dalam menuntut ilmu tersebut, karena memang dibutuhkan sekali ya, dibutuhkan sekali teman-teman yang akan mengokohkan dan menguatkan sebagaimana para imam dahulu. Mereka punya teman-teman akrab sekali, Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madini, Imam Ahmad, ini seolah-olah bertiga kemana-mana. Terbiasa untuk kemudian mereka ya, melakukan rihlah perjalanan dalam thalabul ilm. Dan terkadang mereka dalam kesempatan-kesempatan tertentu menghabiskan waktu untuk mudzakarah. Mudzakarah di antara mereka. Ini disebabkan karena barokah daripada pertemanan yang baik. Jadi mudzakarah itu sangat-sangat dibutuhkan ya. Di antara yang disebutkan oleh al-a'immah ya, pertemanan mereka juga dalam rangka untuk bisa menjaga daripada ilmu, kemanfaatan ilmu adalah dengan dimudzakarahkan. Dan mudzakarah itu kan antara satu orang dengan orang yang lain, bukan sendiri-sendiri. mudzakarah, saling untuk mengingatkan apa yang sudah dipelajarinya daripada ilmu. Di antaranya, Ibrahim An-Nakhai rahimahullah menyatakan, man sarrahu an yahfadhal hadis fal yuhaddis bih. Siapa yang senang untuk dia bisa hafal hadis, maka hendaknya dia memberitakan kepada yang lain, menyampaikan hadis itu kepada yang lain, memudzakarahkannya. Ya, mudzakarah. Ya, jadi cara untuk kemudian menguatkan hafalan dan mengkokohkan faedah ilmiah dan mudah untuk menghafal serta sulit untuk hilang dari hafalan adalah dengan sering mudzakarah. Ya, adafa azhal minar rafa, itu misalnya. Setiap bertemu dengan temannya kemudian menyampaikan kepada temannya apa yang sudah disampaikan tadi, menanyakan kepada temannya fawaid-fawaid ilmiah yang telah didapatkannya, apa di antaranya ya qaul ba'dil fuqaha adaf ashal minar rafa, misalnya ucapan sebagian fuqaha kemarin dibahas yang kita suruh menghafal apa di dalam majelis-majelis yang santai ataupun ya majelis-majelis tertentu. Man sarra an yahfadzal hadits fal yuhaddits bi. Walau an yuhaddits bi man la yastahi. Siapa yang suka untuk menghafal hadis, menjadi penghafal hadis, hendaknya dia sering untuk menyampaikannya. Dan menyampaikan kepada yang lain merupakan di antara thariqut ta'allum. Jalan untuk ya, metode untuk belajar. Karena seseorang di saat dia menyampaikan mau tidak mau dia akan belajar. Terkadang dia mendapatkan faedah-faedah yang baru di saat dia murojaah. Padahal itu pelajaran sudah dia kuasai, tetapi di saat dia mau mengajarkan kepada yang lainnya, dia perlu untuk kemudian membacanya kembali. Ada fawaid-fawaid yang muncul yang sebelumnya mungkin tidak terbersit sama sekali. Ini merupakan keutamaan daripada orang yang mengajar ilmu. Akan memunculkan hal tersebut. Atau di antara ikhwah. Ini sesuatu yang sudah sering kita ingatkan ya. Dan perkara yang kebiasaan salaf yang sudah sangat jarang dikerjakan oleh para tulab. Yakni mereka mudzakarah. Ya tentunya yang bisa melakukan adalah orang-orang yang memiliki teman-teman yang baik. Teman yang senantiasa dia akan bertukar ilmu. Ya, satu dengan yang lainnya. Walau an yuhaddisa bi man la yastahi, walaupun yang dia sampaikan itu kepada orang yang tidak merasa butuh dengan ilmu itu, sampaikan saja. Walaupun dia mungkin tidak merasa butuh, tidak berselera untuk mendapatkan ilmu tersebut. Fa innahu idza fa'ala dzalika kana ka kitab fi sadri. Karena apabila dia melakukan hal itu, maka apa yang dia hafal tadi, yang dia sudah hafal tadi ibaratnya seperti kitab di dalam dadanya. Ya, sehingga akan semakin kokoh apa yang sudah dia hafal itu. Tetapi kalau hafalan kemudian tidak pernah dimudzakarahkan, itu juga akan mudah hilang. Al-Khalil ibn Ahmad mengatakan, "Dzakir bi ilmi. Tadzkur ma indak wa tastafid ma laisa indak." Mudzakarahkan ilmumu dengan yang lain. Ya. Maka tadzkur ma indak, kamu akan ingat apa yang ada di sisimu karena mudzakarah. Otomatis akan mengingat apa yang di sisi kita. Wa tastafid ma laisa indak, kamu bisa mendapat faedah apa yang tidak ada pada dirimu. Karena seseorang yang lain pun juga akan memberikan faedah ilmiahnya kepada kamu. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian tidak lupa kami ingatkan kepada para tulab ya, karena besok sudah liburan ya. Liburan akhir bulan. Besok siang sudah boleh dijemput kan. Maka kami ingatkan untuk senantiasa menjaga daripada adab-adab ya, di rumah-rumah kalian, di tempat-tempat kalian masing-masing. Tunjukkan kalian adalah seorang talibul ilm. Ya. Tunjukkan athar. Ya. Buah daripada kalian belajar. Adab kepada orang tua, adab kepada tetangga, adab kepada sesama, teman-teman kalian. Dan pilih-pilih teman, ini tadi yang kita bahas. Pilih-pilih teman yang akan mengajak kepada kebaikan. Jangan sembarang mengambil pertemanan. Kemudian, waktu-waktu ibadah, jangan kalian lupakan. Sebagaimana kalian di sini bisa, Masya Allah, tertib, teratur dalam sholat 5 waktu. Kalau di rumah, jangan bangkong. Tahu bangkong, deh. Tidur sampai jam ya, lewat sholat subuh misalnya. Sampai jam 6, jam 7. Baru kemudian bangun. Ya. Dibangunkan sama orang tuanya, susah. Kebiasaan-kebiasaan yang baik di ma'had terlupakan semua dan ditinggalkan semua. Ini yang harus betul-betul diperhatikan. Sholat-sholat 5 waktu kalian. Kemudian ada bitokoh yang sudah dibuatkan ya, bitokohnya. Itu bitokoh diisi baik-baik ya, diisi dengan benar. Yang isi orang tua mestinya, walinya ya, yang mengisi orang tua. Jadi betul-betul terkontrol nanti. Hafalan juga membantu orang tua, apa yang bisa kalian bantu kepada orang tua kalian. Dan sholat 5 waktu kalian. Kemudian juga tinggalkan perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi kalian. Murojaahkan apa yang telah kalian pelajari daripada ilmu ini. Kemudian hindari ucapan-ucapan kotor, ya. Hindari kalimat-kalimat yang tidak baik. Al-muslimu laisa bil dzi wala fahish. Orang muslim itu bukan la'an, wala ta'an, wala al-badhi, wala al-fahish. Tidak sepantasnya ya, suka berteriak-teriak, ucapan kotor, mencaci, memaki, melaknat, ataupun ucapan-ucapan yang kecil. Orang-orang yang seperti itu laisa minas syufa'a, kata Rasul. Bukan orang-orang yang akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Wallahul musta'an. Maka sepantasnya untuk hal itu dihindari. Pilih kalimat-kalimat yang baik, kata-kata yang baik, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Aktabirahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.